Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita kembali untuk membaca kitab Syarah Qatrin Nada wa Dhillish Shada Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala. Sebelum itu, barangkali ada yang mau istirahat, ada enggak? Hah? Kalau enggak ada, lanjut. Ada yang masalah hafalan? Hah? Hah? Lanjut. Ya. Dihafalkan ya. Itu penting. Membantu antum untuk bisa apa? Memahami. Membantu pemahaman. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya, berkait dengan pembahasan tiga kalimat tadi, ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa, kata beliau. Wasuhih annal arba'ata af'alun. Yang lebih sahih bahwasanya empat kalimat tadi, ni'ma, bi'sa, asa, laisa, adalah apa? Fi'il, fi'il. Telah disebutkan sebelumnya. Ya, pendapat yang lain. Yaitu pendapatnya Al-Farra dan Jama'ah minal Kufiyin yang mengatakan bahwasanya apa? Ni'ma dan bi'sa itu adalah apa? Isim. Juga terkait dengan apa? Asa dan Laisa. Madhabnya Al-Farisi. Apa? Laisa sebagai apa? Huruf. Sebagaimana ma. Kemudian terkait dengan Asa. Orang-orang Kufa berpendapat bahwa dia Asa adalah apa? Huruf Taraji. Kemudian kata beliau rahimahullah Ibn Hisham. Wasuhih anna al-arba'ata fa'alun. Yang lebih sahih bahwasanya empat kalimat tadi, ni'ma, bi'sa, asa dan Laisa, adalah fi'il-fi'il. Bidalil itisal ta'i ta'nifi sakinati bihinna. Dengan dalil bersambungnya ta' ta'nifi sakinah dengannya, dengan empat kalimat tadi. Jadi ta'u ta'nifi sakinah yang kita ketahui sebagai salah satu tanda dari fi'il apa itu? Ta'u ta'nifi sakinah itu tanda dari fi'il apa? Fi'il madhi. Ini bisa bergandengan dengan empat kalimat tadi. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya empat kalimat tadi adalah apa? Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Contohnya adalah kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Ya, man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Ya. Siapa yang dia berwudu di hari Jumat, maka sungguh dia telah mengambil rukhsah, keringanan. Dan sebaik-baik rukhsah adalah rukhsah berupa wudu. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Dan siapa yang dia mandi, maka mandi itu lebih utama. Wal makna, maknanya kata beliau, man tawaddu'a yaumal jum'ah, siapa yang dia mandi di hari Jumat, fa bi rukhsati akhadha, maka dia mengambil rukhsah, keringanan. Wa ni'matir rukhsatu al-wudu, wa ni'matir rukhsatu al-wudu, dan sebaik-baik rukhsah adalah apa? Wudu. Senikmat-nikmatnya rukhsah adalah wudu. Ya. Kita dapat di sini. Ya. Ni'mat dimasukkan apa? Oleh ta'u ta'nits sakinah. Ni'mat, ya kan? Wa ni'mat. Ya, ini menunjukkan bahwa saya nikmat itu adalah apa? Fi'il. Ya. Mana fa'ilnya? Mahdhuf takdirnya ar-rukhsatu. Ya. Jadi makna fa biha maksudnya fa bi rukhsati akhadha. Siapa yang dia berwudu di hari Jumat, fa biha maksudnya dia dengan rukhsah dia ambil, ataupun dia dengan rukhsah dia ambil. Ya, ataupun dia mengambil rukhsah. Wa ni'mat maksudnya wa ni'mati rukhsah. Ni'mat yang rukhsah, keringanan adalah wudu. Syahihnya di sini apa? Ni'mat. Di mana di sini ni'mat dimasukkan oleh ta'u ta'nits sakinah. Wa taqul, kemudian juga engkau katakan pada bi'sa. Bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Sejelek-jelek kaum wanita adalah hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Kalau tadi ni'mat itu diantara fi'il yang didatangkan untuk insya'il madh ujian. Ya, irobnya ni'mat atau fi'il madin jamid. Ya, jamid. Li insya'il madh didatangkan untuk ujian. Ya, taknya apa? Ta'nithis sakinah. Ar-ruhsatu sebagai apa? Fa'il marfu wa alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhiri. Jumlah fi'liyah min ni'mati ruhsah itu pada mahalnya rafa sebagai khabar muqaddam. Ya, al-wudu'u mubtada mu'akhar marfu wa alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirihi. Ya, boleh pula al-wudu'u diaraf sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ya, hiya al-wudu'u gitu. Ni'matnya rukhsah adalah al-wudu. Di sana ada sisi i'rab yang lain. Kebalikannya ni'mah adalah bi'sa. Kalau tadi ni'mah li'insya'il madh untuk pujian, kalau bi'sa li'insya'il dzam untuk celaan. Bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Sejelek-jelek kaum wanita ataupun jenis wanita adalah hammalatul hatab. Pembawa kayu bakar. Istrinya siapa? Abu Lahab. Namanya siapa? Arwa, ya. Kunyanya siapa? Ummu Jamil. Ya. I'rabnya bi'sa fi'lun madin jamid. Ya. Kemudian tanya apa? Tau ta'nitsi sakinah al-mar'atu sebagai fa'il marfu' alamatu rafi ad-dhamma dhahiran ala akhirih. Kenapa di sini ditambahkan ta? Bi'sat karena fa'ilnya apa? Muannas, ya. Jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Rafi'in apa? Khabar muqaddam hammalatu مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو حمله مضاف الحطب مضاف اليه مجرور بالمضاف علامه جره الكسره الظاهره على اخره ايته نعمه دهنبا بيسا يا apa sebagai apa nikmat dan bisa yang rajih fil dalilnya apa bisa dimasukkan oleh tau ta'nitsi sakinah ya. وَمَّا مَسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوْفِيُّنَ فَمُؤَوَّلٌ عَلَى حَذِّ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ. Terus bagaimana? Ya, dengan hujah yang dibawakan oleh orang-orang Kufah yang mereka menyatakan bahwasanya ni'mah dan bisa itu sebagai apa? Sebagai apa? Isim. Hujahnya apa tadi yang telah dilewatkan sebelumnya? Ucapan Arab itu apa? Apa ucapan orang Arabnya? Ya. Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Ya, wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Demi Allah, tidaklah anak perempuan itu sebaik-baik anak. Di sini kita didapati ni'ma dimasukkan oleh huruf jar. Contoh yang lainnya apa? Ya, ni'mas sayru ala bisal air. Di sini kita dapati ya, bisa dimasukkan oleh huruf jar ala. Ni'mas sayr ala bisa al air. Bagaimana jawabannya? Ya. Paham gak ini? Iskalnya? Paham ya? Ya, mereka orang-orang Kufah berpendapat bahwa ni'mah dan bisa itu adalah isim, berhujahkan masuknya huruf jar pada keduanya. Dan kita ketahui semua bahwasanya di antara tanda isim adalah apa? Masuknya huruf jar. Nah, jawabannya kata beliau Ibnu Hisham rahimahullah, Ibnu Hisham berpendapat apa terkait dengan ni'mah dan bisa? Dia sebagai apa? Fi'il. Ya, hujahnya apa? Wa amma mastadalla bil kufiyun fa muawwalun ala hadzi al mawsufi wa sifatih. Adapun apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang Kufah, ya, yaitu ucapan tadi yang telah kita lewatkan, fa muawwalun ala hadzi al mawsufi wa sifatih, maka itu ditakwil atas pembuangan mausuf dan sifatnya, atas pembuangan mausuf dan sifatnya, mausuf yang disifati, sifat dan sifatnya. Ya, sifat mausuf sudah paham ya, tarkib sifat mausuf ya, sifat yang disifati. Rajulun hadza rajulun karimun. Rajulun sebagai apa? Mausuf. Karimun sebagai apa? Sifatnya. Ya, ditakwil atas pembuangan sifat sekaligus mausufnya. Mausuf sekaligus apa? Sifatnya. Setelah itu wa iqamati ma'mul sifati muqamaha. Setelah dibuang mausuf dan sifatnya, maka ma'mulnya sifat, ma'mul itu bisa dipaham ya, lawannya apa ma'mul? Amil. Ya, ma'mulnya sifat mausuf itu, sifat itu dia ya, sifat itu beramal ya, perlu diketahui sifat itu beramal seperti amalnya fi'il. Ya, setelah dibuang mausufnya dan juga sifatnya, maka ma'mulnya, ma'mul ya bisa maf'ulnya ya ataupun yang lainnya. Wa iqamati ma'mul sifati muqamaha, setelah itu ma'mulnya sifat diposisikan, ditempatkan pada tempatnya sifat. Ya lihat dengan contoh akan lebih jelas. Wa taqdir, sehingga takdir ucapannya orang Arab yang mereka mengatakan ketika dikasih kabar gembira dengan kelahiran seorang anak wanita, wallahi mahiya bini'mal walad, takdirnya adalah mahiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Aslinya apa? Mahiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu, itu aslinya. Asli dari apa? Mahiya bi ni'mal walad adalah mahiya biwaladin maqulin fihi ni'mal walad. Dibuang di sini waladnya, mausufnya. Juga dibuang apa? Sifatnya maqulin fi. Disisakan ma'mulnya ni'mah. Jadi ni'mal walad jumlah ini ma'mulnya maqul. Dia sebagai maf'ul dari maqul. Maf'ul itu ya sifat dia. Isi maf'ul. Ni'mal walad sebagai maf'ulnya maqulin fi. Tidaklah anak perempuan itu anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak, gitu. Maknanya mahiya biwaladin maqulin fi ni'mal waladu. Tidaklah anak wanita itu adalah seorang anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak. Jadi dibuang waladnya, mausuf ini kan? Ya, kemudian sifatnya maqulin dibuang. Aslinya huruf jar itu masuknya kepada walad, mausuf. Yang dia disifati dengan maqulin fi, kemudian dibuang untuk meringkas. Sehingga setelah dibuang waladnya, mausufnya, juga makul sifatnya, maka bertemulah huruf jar dengan apa? Ni'ma, ya kan? Mahiya bini'ma al-waladu jadinya. Jadi dita'wil dengan apa? Pembuangan mausuf dan sifatnya. Mausuf walad, sifatnya makul, dibuang. Sehingga bertemulah huruf jar ba dengan ni'ma bini'ma al-walad. Yang aslinya ni'ma al-walad jumlah fi'liya ini merupakan isi ucapan ataupun ma'mul dari maqul. Maqul isi maf'ul, dia beramal. Iya. Beramal dia. Dan ni'mal walad sebagai maqulul qaul, isi dari ucapan, dan isi dari ucapan itu i'rabnya maf'ul. Ya, atau pada mahalnya nasab dia. Ni'mal walad jumlah ini pada mahalnya nasab karena dia sebagai maf'ulnya maqul. Ya, dia menasabkan maf'ul. Bisa dipahami gak nih? Ya, kita coba kita terapkan dengan bab di atas tadi. Ya. Fa muawwalun ala hadzal mausuf. Ucapan orang Arab mahia bi ni'mal walad ditakwil dengan pembuangan mausuf. Maksudnya mausuf mana ini? Mahia bi waladin maqulin fi. Mausufnya mana? Walad dibuang. Setelah walad dibuang diikuti dengan pembuangan sifatnya. Mana sifatnya walad? Maqulin. Waladin maqulin, seorang anak yang dikatakan. Setelah dibuang walad, mausuf dan sifatnya maqul, kemudian didudukan, diposisikan ma'mulnya sifat. Mana ma'mulnya sifat di sini? Ni'mal walad sebagai jumlah ini, ni'mal walad ini sebagai isi ucapan maqul. Jadi al-qaul, perhatikan al-qaul itu qala yaqulu itu butuh maf'ul. Maf'ulnya jumlah. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ya. Qala itu dan rafil yang butuh maf'ul. Di situ kan Rasulullah sebagai apa? Fa'ilnya. Mana maf'ulnya? Jumlah itu. Innamal a'malu binniyat. Jumlah ini maqulul qaul pada mahalnya nasab dia. Ya. Bukan hanya fi'il madhinya qaulanya saja yang beramal, tapi juga yang bertasarruf darinya, sifatnya maqul. Ah, di sini jumlah ni'mal walad sebagai apa? Maf'ulnya maqul. Berarti ma'mulnya kan? Ya, ma'mulnya maqul. Ya. Ma'mulnya maqul ni'mal walad diposisikan pada posisinya sifat. Setelah dibuang waladnya, tinggal sifatnya. Setelah dibuang sifatnya, tersisa apa? Ma'mulnya. Sehingga dikatakan apa? Mahiya bini'mal walad. Sehingga ucapan orang Arab, mahiya bini'mal walad, itu di atas takwilan pembuangan apa? Sifat dan mausufnya. Sehingga tetap yang namanya huruf jar, aslinya masuk kepada apa? Isim, cuma dibuang gitu. Iya. Dipahami ini hujannya? Hah? Satu lagi, semoga lebih memperjelas lagi. Ada pun ucapan yang lain dari ucapan orang Arab yang mereka mengatakan ni'mas sayr ala bisal air, itu juga sama. Ditakwil pula, ditakwil di atas pembuangan mausuf yang disifati bersama sifatnya. Kemudian ma'mulnya sifat diposisikan pada tempatnya sifat, sehingga bertemulah di situ huruf jar dengan fi'il. Ya, ucapan mereka ni'mas sayr ala bisal air itu di atas pembuangan mausuf. Apa mausufnya? Air. Air keledai, ya. Ni'mat sayr, ni'mat as-sayr, perjalanan ala airin, di atas keledai, maqulin fi, yang dikatakan ya padanya bi'sal air, ini secilak-cilak keledai. Ya. Makulin fih. Airin makulin fih. Ya. Airin ini mausufnya, kemudian makulin sifatnya, dibuang airnya, setelah dibuang makulnya, kemudian ma'mulnya makul, yaitu bi'sal air, diposisikan pada posisinya sifat, sehingga bertemulah di situ huruf jar ala dengan bi'sa. Saya paham gini? Ya. Ada yang belum paham? Jadi kalau ditanya, contoh, ni'mal sair ala bi'sal air, ya rajih, ataupun kalau didatangkan hujah mereka orang-orang kufah yang mengatakan bahwasanya bisa itu adalah isim dengan mengatakan ni'mat sair ala bisal air, bagaimana jawabannya? Jawabannya bagaimana? Bagaimana nih? Ni'mat sair ala bisal air bisa dimasuki ala, kan kamu belajar kan bahwasanya kalau ada satu kalimat bisa dimasuki huruf jar isim, tapi kenapa kamu berpendapat di sini bisa sebagai fi'il? Jawabannya gimana? Kalimat ini ditakwil. Ya, ditakwil. Di atas pembuangan apa? Mausuf dan sifatnya. Aslinya huruf jar ini masuk kepada mausuf isim yang disifati. Cuma dibuang mausufnya kemudian sifatnya. Sehingga bertemulah ma'mulnya sifat dengan huruf jar. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Faharful jar fil haqiqati innama dakhala ala ismin mahdhufin kama bayanna. Maka huruf jar hakikatnya hanyalah masuk kepada isim yang dibuang mausuf tadi. Kama bayanna, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Ada contoh yang lain di sini disempurnakan oleh beliau. Wa kama qala al-akhir, ini juga semisal ucapan yang lain, yaitu ucapannya penyair. Wallahi ma laili binama sahibu wala mukhalitul layani janibu. Ya. Mana dulu di sini? Syahidnya di sini. Wallahi ma laili binama sahibu wala mukhalitul layani janibu. Mana di sini syahidnya coba? Ya. Binama di sini ba huruf apa? Jar masuk kepada nama. Nama itu apa fi'il apa? Fi'il madhi. Binama. Ya. Demi Allah, ma laili, tidaklah malamku ini sebagai malam yang dikatakan nama sahibu, tertidur ya pemiliknya. Wala mukhalitul layani janibu, bukan pula malam yang mana sisinya mukhalitul layani merasakan kelembutan. Ya. Di sini ditakwil tadi, ditakwil dengan takwilan tadi, ditakwil dengan pembuangan apa? Mausuf dan sifatnya. Ya, kemudian ma'mulnya sifat diposisikan pada posisinya sifat, sehingga bertemu apa? Huruf jar dengan fi'il. Takdirnya apa? Ai bilailin makulin fihi nama sahibu. Jadi wallahi ma laili binama, itu takdirannya wallahi ma laili bilailin makulin fi. Sehingga terjemahannya demi Allah, bukanlah malamku ini adalah malam. Tuh. Bukanlah malamku ini adalah malam yang dikatakan padanya nama sahibu, tertidur. Ya, pemiliknya. Wala mukhalitul layani janibu. Bukan pula malam yang sisinya merasakan kelembutan. Dia merasakan kehidupan yang susah. Ya, sempit. Seperti orang yang tidur di tempat yang sangat kasar. Susah tidur gitu loh. Dia mengisahkan penyair ini tentang keadaannya yang serba susah. Sulit. Ya. Sehingga sulit tidur. Di sini saya mana? Binama. Di sini huruf ba masuk kepada fi'il nama, maka ditakwil dengan pembuangan mausuf yaitu lailin. Ma laili bilailin. Ya. Ya. Kemudian maqulin fihi nama sahibu. Ya. Ini bagus juga kalau kita baca ya i'rabnya ya lebih apa? Jelas. Saya bacakan i'rabnya ya. Wallahi itu wallahi muta'alliq bi fi'lin qasamin mahdhuf, takdirnya wa uqsimu wallahi wa huwa harfu apa al-qasam lam jar juga lafzul Allah majrur wa alamatu jar al-kasrah dhahir ala akhirih. Kemudian ma laili ma nafiyah ta'malu amala laisa, dia beramal seperti amalannya laisa. Kalau ma ada dua macam, kalau ma-nya ma hijaziyah maka dia beramal seperti amalannya laisa. Apa amalannya laisa? Merupakan isim menasabkan apa? Khobar. Tadi kalau maknya mak tanimiyah enggak beramal, maka isimnya setelahnya dia harus sebagai mubtada. Ya. Makanya mukhalitu bisa dibaca dua dengan dua sisi. Bisa dibaca mukhalita, bisa dibaca mukhalitu. Kalau dibaca mukhalita, berarti dia diatofkan kepada bilailin. Jadi bilailin itu sebagai khobarnya mak Hijaziyah. Baknya di situ Zaidah, tambahan baknya. Ya. Kalau mukhalitu berarti antum membawa maknya kepada mak tanimiyah yang gak beramal mukhalitu, karena mukhalitu diatofkan kepada khobarnya laili. Ma, yang mahdhuf itu. Ma laili bilailin. Ini banyak itu tambahan. Asin ma laili lailun gitu loh. Sana bayi dibuang nih, bahan tambahannya nih. Ma laili lailun. Kalau kita maknya jadikan ma apa? Tanimiyah. Tapi kalau kita jadikan maknya ma apa? Hijaziyah ma laili lailan. Sehingga mukhalid karena diatofkan kepada lailan ya itu masuk. Itu mansub juga kan? Wala mukhalita. Ya, ini kalau belum paham sudah nanti aja lah. Ya. Ya, pernah belum? Ya, menang apa? Anjil apa? Mengetahui pembahasan ini? Belum ya? Jadi ma itu ada dua macam. Ada ma hijaziyah beramal seperti amalnya laisa. Merufakan apa? Isim. Menasabkan apa? Fi'il. Dalam Al-Quran juga ada. Ya. Ma hadha basyara. Tuh. Ma hadha basyara. Hadha sebagai isimnya ma. Yang beramal seperti amalnya laisa. Basyara sebagai khabarnya. Ma hunna ummahatihim. Juga sama tuh. Ma hunna ummahatihim. Hunna sebagai apa? Isimnya ma. Ummahatim khobarnya mansub dengan kafroh karena jamak muannats salim. Kalau maknya dibawa kepada ma hijaziyah itu lughahnya Al-Qur'an. Tapi kalau dibawa kepada maknya tamimiyah maka dia tidak beramal, maka isinya setelahnya dia rasa mubtada, setelahnya khobar. Ini juga sama. Ya. Dan mbak yang masuk bilailin itu bapa Pak Zaidah tambahan saja. Ya. Nah, kita baca Romi lagi ya. Ma laili ma nafiyah ta'madu amala laisa indal hijaziyah itu. Ya kan? Ma nafiyah beramal seperti amalannya laisa menurut orang-orang Hijaz. Wa muhmalah tidak beramal menurut orang-orang Tanim. Kemudian lail isimnya ma. Ma laili kan isimnya ma ya. Menurut orang-orang Hijaz isimnya ma. Ya. Berarti marfu alamat rafi'ah dhammah al-muqaddaru alama qabla ya'il mutakallim. Mana min dhuriya ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Dan mubtada, irobnya lain mubtada. Menurut orang-orang tamim. Kenapa? Karena maknya enggak beramal. Ya, ya semoga ada yang faham ini. Wa huwa marfu' maka dia. Lail marfu' wa alamat rafi' abdama al-muqaddara alama qabla ya'il mutakallim. Mana min zuhriya isyighalil mahal bil harakati al-munasabah lil ya. Wal ya fi mahali jar bil idhafah. Kemudian binama alba harfu jar zaid. Jadi ba di sini huruf jar tambahan. Untuk taukid saja. Untuk taukid saja. Ya, untuk taukid saja. Makanya mukhalibu dibacanya dhammah. Kenapa? Karena kalau kita jadikan maknya di sini mak tanmiyah enggak beramal kan sebagai bilaili itu lail sebagai khabar. Maka meskipun dia di kasrah ya karena kasrah apa banya tambahan maka dia rafa aslinya sehingga yang diatofkan kepadanya rafa. Takut belum nyambung sini. Sudah nanti ajalah. Ya bil harakatil munasabah. Kemudian mana tadi? Wa majruruhu yang dijarkan oleh ba laisa mazkuran fil kalam. Bukan yang disebutkan dalam kalam, bukan nama gitu. Jadi yang dijarkan oleh ba, bukan yang disebutkan dalam kalam ini itu nama, bukan itu. Ya. Tapi apa? Muqaddar ataupun mahdhuf. Takdirnya ma laili bilailin. Tuh, ilailin ini yang dimasuki ba aslinya. Nama sahibu, adapun nama sahibu ini sebagai apa? Ma'mul dari makulin. Ya, makulin. Yaitu sifat dari lail. Ya. Sudahlah, jangan jauh-jauh takutnya belum paham yang penting. Yang jelas ini syahidnya. Mana binama ada huruf jar masuk kepada fi'il dan itu ditakwil dengan pembuangan apa mausuf dan sifatnya ya ya sudah ya yang penting anda tahu jawabannya ya ini kenapa nih kadang mati kadang hidup nih eh apa yang indoor ya udah balik lagi tengah ya ya yang penting anda tahu jawabannya ya. Ya, jawabannya. Jadi yang roji, ni'ma dan bisa adalah apa? Fi'il. Iya. Tandanya apa hujahnya apa? Bisa dimasuki apa? Oleh ta'u ta'nifis sakinah. Adapun hujahnya orang kufah yang mengatakan ni'ma dan bisa sebagai isim, tandanya bagaimana? Dita'wil dengan membuangkan apa? Mausu dan sifatnya. Iya. Kemudian aslinya. Asli fi'il yang dimasuki oleh huruf jar tadi adalah ma'mul dari apa? Sifat yang dibuang. Iya. Jadi dibuang mausufnya, dibuang sifatnya, akhirnya ketemu. Iya, huruf jarnya. Dengan fi'il. Kemudian, fi'il amr. Wa alamatu fi'il amr dan tanda-tandanya. Fadhakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini. Diperhatikan ya. cara bacanya, i'rabnya. Kalau ada yang belum paham i'rabnya, ini dibaca ini, kenapa silahkan tanyakan ya. Fadzakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini. Saya sebutkan bahwasanya alamatahu, tandanya apa? Tanda fi'il amr. Allati yu'rafu biha, yang dikenali dengan tanda tersebut, murakkabatun adalah, maksudnya tanda tersebut adalah murakkabah, tersusun, min majmu'i syai'aini, dari kumpulan dua perkara. Saya sebutkan bahwasanya tanda dari fi'il amr itu dikenali dengan murakkabah. Yu'rafu biha, saya ulangi, salah terjemahnya. Saya sebutkan bahwasanya tanda fi'il amr yang fi'il amr tersebut dikenali dengannya murakkabah, tandanya tersusun dari kumpulan dua perkara. Wahuma, dua perkara tersebut yang dengannya kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut adalah fi'il amr adalah dalalatuhu 'ala thalab. Yang pertama, penunjukannya kepada thalab, tuntutan. Ya, penunjukannya kepada apa? Thalab. Yang kedua, wa qabuluhu ya al-mukhatabati, menerima ya mukhatabah. Iya. Jadi tanda fi'il amr adalah kumpulan dua tanda ini. Yang pertama menunjukkan apa? Thalab, yang kedua menerima ya al-mukhatabah. Harus terkumpul dua-duanya. Enggak boleh satu saja. Hanya menunjukkan thalab saja ataupun hanya menerima ya mukhatabah saja. Harus dua tanda ini bisa terkumpul. Ya. I'rabnya apa itu? Wa qabuluhu ya al-mukhatabati sebagai maf'ulun bih dari qabul. Qabul itu masdar. Dia didhofahkan, maka dia beramal. Ya, merafakan fa'ilnya, menasobkan maf'ulnya. Insyaallah nanti ada pembahasannya itu sendiri. Kalau tadi bahas sini, mungkin kitab yang lain. Wa dzalika nahwu, contoh fil amr adalah qum. Qum adalah fil amr. Kenapa? Fa innahu dalun 'ala talabil qiyam. Karena qum itu menunjukkan tuntutan untuk berdiri. Hah? Apa? Kitanya beda tak? Lo di mana aja sih? Ana ini punya dua cetakan ini. Hah? Bener ya? Ada yang ketinggalan ya? Oh iya, sedikit lagi kelewatan itu, ya betul. Iya. Ya sudah, balik lagi. Iya. Ai malaili itu yang belum dibaca ya, setelah bacir tadi. Ya, takwilannya ai malaili bilailin. Ya, nama sahibu. Yakni bukanlah malamku adalah malam yang nama sahibu. Ya. Nama sahibu. Ya. Walamma faragtu baru ya. Iya. Ada yang beda ya? Ada yang beda enggak dengan catatan yang cetakan yang ini? Wallahi di sini malailin bilailin nama sahibu, kalau di cetakan Syekh Muhammad Wahidin ma ai bilailin makulin fih ya. Iya kan? Ya itulah itu harus ya. Kalau dia kita baca yang punya Syekh Muhammad Wahidin aja ya. Ai bilailin makulin fihi nama sahibu. Ah itu. Ada makulinnya. Ya kalau yang dicetakan lain itu tidak ada makulinnya, enggak ada sifatnya ya. Ya. Ini yang lebih bagus. Ai bilailin makulin fihi nama sahibu ya. Sudah lihat penjelasannya. Kemudian walamma faraudu min dzikri alamatil madhi, tatkala saya telah selesai menyebutkan tanda-tanda fil madhi wa hukmihi dan juga hukumnya, wa bayani makhtulifa fihi dan menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya, apakah dia fil madhi atau bukan, maka sanaitu bil kalami ala fi'il amr, maka saya sebutkan yang kedua pembahasan tentang fil amr. Sanaitu, saya menjadikan yang kedua al kalam pembahasan tentang fi'il amr. Fa dzakartu anna alamatahu, dan saya sebutkan bahwasanya tanda fil amr adalah fa dzakartu, dan saya sebutkan bahwasanya tanda fil amr yang bisa dikenali dengannya itu tersusun dari kumpulan dua perkara. Wa huma, keduanya adalah dalalatuhu 'ala thalab, menunjukkan kepada thalab, wa qabuluhu ya al-mukhatabati, dan menerima ya al-mukhatabah. Wa dzalika nahwu, contohnya qum. Qum ini fil apa? Amr. Kenapa? Karena terkumpul padanya dua tanda. Fa innahu dalun ala talabil qiyami. Sungguhnya qum itu menunjukkan kepada talabil qiyami, tuntutan agar berdiri. Iya. Qama yaqumu qum. Wa yaqbalu ya al-mukhatabati. Selain itu qum bisa menerima ya al-mukhatabah, meskipun tidak ada ya mukhatabahnya, tapi kalau ditambahkan padanya ya mukhatabah menerima, berarti dia fil amr. Qum kalau dikasih ya mukhatabah bisa enggak? Bisa. Jadi kan qumi. Qumi. Kapan itu ditambahkannya mukhatabah? Ketika yang diperintahkan adalah seorang wanita. Kok di sini muncul lagi o-nya ya? Qumi. Qoma yakumu. Ya. Tadinya apa? Ya. Qoma yakumu bukan kum, tapi kum. Kenapa? Karena ada pertemuan dari sukun ya. Sukunya ada pada wawu ku dan sukunya ada pada mim. Maka dibuanglah huruf ilahnya. Huruf ilah itu ya sukanya dibuang. Jadi kum. Ya. Kenapa dibuang di situ wawunya? Kum. Tadinya kum, jadi kum. Karena pertemuan dua sukun, sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada mim. Jadi kum dibuang apa? Wawunya. Adapun pada kumi di situ enggak ada pertemuan dari sukun. Iya kan? Ada enggak pertemuan dari sukun? Enggak ada. Kenapa mimnya dikasroh? Sehingga muncul lagi wawunya. Ya, muncul lagi wawunya. Iya. Kumi, bukan kumi, bukan. Kumi. Sudah ngerti kan ya? Kenapa di sini dimunculkan lagi wawunya? Karena enggak ada pertemuan dua sukun, mimnya dikasroh gitu. Kalau pada kum, mimnya disukun. Sehingga bertemulah dua sukun, yaitu sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada mim. Kalau pada kumi enggak ada pertemuan dua sukun, sehingga dimunculkan lagi huruf ilahnya kumi. Wa kadzalika uq'ud, demikian boleh uq'ud. Ini adalah apa? Fi'il amr. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada talab. Talab apa? Al-qu'ud. Iya. Di sisi lain dia uq'ud bisa menerima apa? Iya. Ya mukhatabah, uq'udi. Demikian pula izhab, izhabi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fakuli washrabi wa qarri aina. Ya, fakuli washrabi wa qarri aina. Apa artinya? Fakuli, ini khitabnya kepada siapa? Maryam. Fakuli, makanlah engkau, washrabi dan minumlah, wa qarri aina, dan senang hatilah. Ya, bergembiralah. Ya, Rabnya dibaca enggak? Dibaca ya? Ya. Fakuli fa al fasiha. Perlu jelaskan enggak fasiha? Fa fasiha. Hah? Perlu enggak? Apa nanti aja? Fa al fasiha itu fa yang memberitakan adanya syarat yang muqaddar, syarat yang muqaddar. Ya, syarat yang muqaddar. Ayat sebelumnya kan wa huzzi ilayka bi jid'in nakhlah. Tusaqit 'alayki rutuban janiya fakuli washrabi. Wahai Maryam, huzzi ilayki bi jid'in nakhlah. Gerakkanlah pangkal kurma itu. Ya. Tusaqit 'alayki rutuban janiya. Ini saya pohon kurma ini akan menggugurkan rutuban janiya, rutub yang matang. Setelah itu fakuli washrabi. Fa ini mengisyaratkan adanya fi'lu syarat yang dibuang. Maksudnya in. Ya, in. Tusaqit an-nakhlatu rutuban janiya, kalau kurma ini menggugurkan buah-buah yang matang, fakuli, maka makanlah. Yes. Ya sudahlah, nanti aja ini juga takut bikin pusing. Kemudian fa alfa al-fasiha harfun la mahala lahu min al-i'rab. Huruf tidak ada mahal dalam i'rab. Kuli fi'lu amrin mabni ala apa? Hadzin nun, li'annahu min al-afal khamsah. Iya. Wal ya' dhamir bariz atau dhamir apa? Muttasil mabni ala as-sukun fi mahali rafin fa fa'il. Washrabi wahu harfu atin. Ishrabi fi'lu amrin mabni ala ala hadzi an-nun. Iya, li'anna min al-af'alil khamsa wal ya' seperti tadi. Iya. Sama wa qarri aina ila akhirih. Iya. Kalau aina di situ i'rabnya tamyiz mansub. Iya, tamyiz mansub. Kemudian kita lanjutkan. Falau dallatil kalimatu ala talabi walam taqbal ya al mukhatabati nahwu sah bi ma'na sukut wa mah bi ma'na kufuf aw qabilat ya al mukhatabati walam tadulla ala talabi nahwu anta ya hindu taqumina wa ta'kulina lam yakun fi'la amrin. Seandainya satu kalimat dia menunjukkan kepada talab, tuntutan, ya, perintah, ya, ataupun apa doa ya. Walam taqbal ya al-mukhatabah, tapi dia tidak bisa menerima ya al-mukhatabah. Tidak bisa menerima ya al-mukhatabah. Contoh sah. Ini sah menunjukkan kepada talab. Karena sah maknanya uskut, diam. Sah, uskut. Kemudian juga mah, tahanlah. Kalau uskut perintah untuk menahan ucapan ya. Kalau mah perintah untuk menahan apa? Perbuatan. Mah, tahan, tahan. Ya, masih ingat itu ya hadis apa Arab yang apa kencing di masjid itu. Apa ucapan Rasulullah kepada para sahabatnya? Mah, mah, la tuzrimu, ya kan? Tahan, tahan, tahan. Ya. Jangan kau putus ya kencingnya. Ya. Bimakna kuf, bermakna kuf ini pun maknanya tolak, tahan. Ya. Tapi di sini soh dan mah tidak bisa menerima yang mutakallim. Sebagian menyebutkannya nun taukid, sama aja. Tidak bisa menerima nun taukid ataupun yang mutakallim. Ya, enggak bisa enggak sohi, enggak bisa. Mahi enggak bisa. Ini soh, mah yang diperintahkan siapapun tetap soh. Seorang laki-laki soh. Iya. Seorang perempuan soh, dua orang laki-laki soh, jamak soh. Dia menunjukkan pada tolab kan? Tadi beritanya uskut kalau soh, diamlah tolab. Juga mah, ufuf tangan, jangan berbuat. Ini pun tolab. Tapi tidak bisa menerima apa? Ya, mutakallim. Maka ini bukan apa? Fi'il, amr. Tapi dia soh dan mah, isim fi'il, amr. Isim fi'il apa? Amr. Isim fi'il amr adalah isim yang bermakna fi'il amr. Jadi di sana ada isim fi'il namanya. Dan isim fi'il ada tiga macam. Isim fi'il amr, yang dia maknanya fi'il amr. Ada juga isim fi'il madhi, maknanya fi'il madhi, tapi dia isim. Seperti hayhata, itu isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi, maknanya ba'uda. Ada juga isim fi'il mudhore. Isim tapi maknanya fi'il mudhore. Iya. Seperti awah. Awah. Maknanya atawaja. Saya merasa sakit. Ini pun ada bahasannya. Kemudian al-qabilat ataupun kalau ada satu kalimat dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan kepada talab. Contohnya anta ya hindu taqumina, engkau wahai hind sedang berdiri, wa taqulina sedang makan. Di sini taqumina fi'il kan? Menerima ya mukhatabah. Ini kan ya mukhatabah juga nih kan? Taqumina taqulina tapi menunjukkan kepada talab enggak? Oh kau hindun sedang berdiri, sedang makan, menunjukkan talab enggak? Ya, tidak. Maka lam yakun fi'la amrin, maka itu bukan fi'l amr. Jadi kalau ada satu kalimat yang dia hanya menunjukkan tolab saja tanpa bisa menerima ya mukhatabah, atau sebaliknya ada satu kalimat yang dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan pada tolab, maka itu bukan fi'il amr. Kalau satu kalimat dia hanya menunjukkan kepada tolab saja tapi dia tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka itu isim fi'il amr. Dan kalau ada satu fi'il dia hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak bisa menerima apa? Atau tidak menunjukkan mana tolat, maka dia fi'il mudhore, ya kan? Takumina fil mudhore fal khamsah. Takulina. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Itulah ya rahasianya mengapa di sini disebutkan oleh Musannif rahimahullah bahwasanya tanda fil amr adalah kumpulan dari dua tanda. Yaitu yang pertama apa? Menunjukkan kepada tolab, tuntutannya kedua bisa menerima ya mukhatabah. Kalau dikasih. Ya meskipun enggak ada ya mukhatabahnya, tapi kalau dikasih ya mukhatabah bisa menerima, maka itu fil amr intinya. Sudah pernah dibahas kan? Itu fah ya. Ya, kemudian thumma bayantu anna hukma fi'l al-amri fil asli al-bina'u 'ala sukun, kadrib wa dhhab, wa qad yubna 'ala hadzi akhirih. Thumma bayantu, ya kemudian saya jelaskan anna hukma fi'l al-amr, bahwasanya hukum fil amr fil asl asalnya al-bina'u adalah mabni. Iramnya apa albinau? Maaf dibaca kasroh. Soal khabar anna. Anna hukma. Itu hukma isimnya apa? Anna. Kemudian saya jelaskan bahwasanya hukum fil amr fil asal. Asalnya adalah albinau. Mabni ala sukuni. Tanda sukun. Itu apa? Asal dari fil amr. Mabni di atas apa? Sukun. Seperti idrib, idhab. Dan seterusnya. Wa qad yubna ala hadzi akhiri. Dan terkadang fil amr itu dimabnikan di atas pembuangan akhirnya. Wa dzalika in kana mu'tallan. Ini terjadi ketika fi'ilnya fi'il yang mu'tal, akhirnya huruf illah. Jadi fi'il-fi'il yang dia akhirnya huruf illah, maka ketika dia dijadikan fi'il amr maka dibuang huruf illahnya. Contohnya uhzu. Apa fi'il madhinya uhzu? Ghaza yaghzu. Maka ketika dijadikan fi'il amr jadi apa? Uhzu. Sudah dipelajari belum ini di pelajaran sharaf tentang bagaimana cara membuat fi'il amr? Sudah ya? Hah? Ada dibahas kan? Ya, ghaza yaghzu, ughzu. Ya, ughzu. Ya. Enggak perlu jelaskan kan caranya? Ya. Ikhsha, dari apa ini ikhsha? Khosya yakhsha, ikhsha. Ya, mudah kok. Ya. Kalau saya jelaskan takutnya malah lama-lama ya. Ro, irmi, dari apa itu? Roma, yermi, irmi. Ya, Roma, yermi, irmi. Ya. Kenapa pada yang pertama tadi uhzu di dhamma awalnya uhzu bukan irzu bukan arzu? Ghaza yaghzu. Kenapa? Karena ainul fiilnya dhammah. Ainul fiil itu tengah hurufnya dhammah. Iya. Yaghzu. Yaghzu. Iya. Ghaza yaghzu. Di sini yaghzu. Ghaza wa. Di situ za-nya huruf tengahnya dia apa? Dhammah. Maka tinggal apa? Caranya diganti, dibuang apa huruf mudhari'nya, diganti dengan apa? Hamzah wasalin dhamma uzu. Insyaallah sudah dipelajari ya. Faqad yubna ala hadzin nun, dan terkadang fi'il amr itu dimabnikan di atas pembuangan nun. Wa dzalika in kana musnadan li alif itsnain. Ini terjadi apabila fi'ilnya disandarkan kepada alif itsnain. Contoh kuma, ataupun ketika fi'ilnya disandarkan kepada waw jama'ah. Contoh kumu. Ataupun kepada ya mukhatabah. Contohnya kumi. Ya. Pada apa? Afalul khomsah itu ya. Afalul khomsah yang diperuntukkan itu mukhatab. Gitu. Fahadihi salah satu ahwalin lil amri aibah. Inilah tiga keadaan bagi fi'il amr. Yaitu apa? Yang pertama, mabni di atas sukun. Ini yang asal. Kemudian yang kedua, mabni di atas pembuangan huruf illah pada fi'il-fi'il yang akhirnya huruf illah. Kemudian yang ketiga, mabni di atas pembuangan nun. Yaitu pada fi'il amr ataupun pada fi'il yang bergandengan dengan alif itsnain ataupun waw jama' ataupun ya mukhatabah. Ya. Kama anna lil madhi thalathata ahwal. Sebagaimana fi'il madhi pun memiliki tiga keadaan. Masih ingat? Keadaan yang pertama dari fi'il madhi, yang pertama mabni di atas fathah itu asalnya. Kemudian mabni di atas dhammah ketika apa? Bergandengan dengan waw jama'. Kemudian yang terakhir mabni di atas sukun ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Sama ya. Ya, walamma sampai 8:30 ya. Kuat kan? Masih ada waktu 10 menit lagi. Enggak apa-apa kan? Lanjut ya. Ya. Kalau ada yang belum paham nanti terakhir saya kasih kesempatan. Walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi hal huwa fi'lun aw ismun nabbahtu alaih. Karena sebagian kalimat kalimat amr itu diperselisihkan padanya apakah dia fi'il amr atau bukan. Hal huwa fi'lun aw ismun, apakah dia fi'il ataupun isim? Ya, dikarenakan sebagian kalimat dari fi'il amr itu diperselisihkan padanya apakah dia fi'il amr atau isim, maka nabahtu 'alaihi, maka saya beri perhatian di situ, beri peringatan padanya. Kama fa'altu mithla dzalika fil fi'lil madhi, sebagaimana saya perbuat ini pada fi'il madhi ya kan? Telah disebutkan fi'il madhi seperti ini kemudian disebutkan yang diperselisihkan. Tanya rajih fi'il madhi. Ini kan pula yang beliau perbuat pada fi'il amr. Telah disebutkan fil amr seperti ini, kemudian disebutkan yang diperselisihkan. Wahya salah satu, wahya salah satu, dan yang diperselisihkan padanya itu ada tiga. Ada berapa? Tiga. Ya. Halumma, hati dan ta'ala. Halumma, hati dan ta'ala. Halumma, mana ya apa? Halumma, apa? Apa? Kesini, betul enggak? Ya kalau bisa kesini, ilaina kalau halumma, ilaina kalau halumma, nanti insyaallah ada juga penjelasannya ya. Ya, akan kita baca saja di bawahnya nanti. Ada dua macam halumma. Ya, ada yang dia qasir, ada yang muta'addi, yang mananya berbeda. Ya. Ya. Kalau had, apa? Ya, datanglah nawil. Ta'al? Ya, kemarilah. Fa amma halumma adabun halumma fakhtalafa fiha al-arabu ala lughataini. Adabun halumma, maka orang Arab berselisih padanya kepada dua bahasa. Orang Arab berselisih terkait dengan halumma menjadi dua bahasa. Ihdahuma, yang pertama, antalzama tariqatan wahidatan. Halumma dia menetapi satu keadaan. Halumma terus meskipun yang diperintahkan ini satu, dua atau lebih. Muzakkar atau mu'annas, halumma semua. Wala yakhtalifu lafzuha bihasabi man hiya musnadatun ilaihi. Dan lafaznya tidak berbeda kepada siapapun halumma ini disandarkan. Kepada mufrad, musanna, jama' atau mu'annas. Sama lafaznya. Maka engkau katakan, halumma ya zaidu. Ya kemari wahai zaid. Halumma ya zaidu. Halumma ya zaidani. Halumma ya Zaiduna. Wahalumma ya Hindu. Wahalumma ya Hindani. Wahalumma ya Hindatu. Kita dapat di sini halumma disandarkan kepada yang berbeda-beda, ya kan? Yang pertama yang mufrad zaid, yang kedua zaidani musanna ila akhirih, tapi lafaznya tetap halumma. Wa hiya lughatu ahli al-Hijaz. Ini adalah bahasanya orang-orang Hijaz. Bahasa Al-Qur'an. Ya. Wa biha ja'a tanzil, dengan bahasanya orang Hijaz Al-Qur'an at-tanzil turun. Ya, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan mereka-mereka orang-orang yang mengatakan kepada teman-temannya halumma ilaina, kemarilah ya kepada kami. Maknanya itu ilaina, datanglah kepada kami. Itu ilaina. Ya, maknanya apa? Datanglah kepada kami. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, di antara contoh yang lain di sini perintahnya kepada siapa ini? Halumma di sini jamak, mufrad, musanna. Jamak kan wal qailina li ikhwanihim, mereka-mereka orang yang mengatakan kepada teman-temannya halumma ilaina, kemarilah kepada kami. Ya, datanglah kepada kami. Kepada apa? Jamak, tapi dia lafadznya halumma mufrad. Wa qala ta'ala, contoh yang lain halumma syuhada'akum. Ya, datangkanlah kepada kami saksi-saksi kalian. Ya, saksi-saksi kalian. Ya, kalau kita cermati di sini, ya antara halumma pada ayat yang pertama ya dengan halumma pada ayat yang kedua itu berbeda. Ya. Perbedaannya apa? Kalau halumma pada ayat yang pertama itu dia muta'addi kepada maf'ulnya dengan bantuan ila, ya kan? Halumma ilaina. Iya. Halumma apa? Ilaina. Adapun pada contoh yang kedua, halumma di sini sampai kepada maf'ulnya secara langsung tanpa perantaraan apa? Huruf jar, maka syuhada'akum sebagai maf'ulnya halumma. Iya. Qul halumma syuhada'akum. Ya. Kemudian ai ahdiru syuhada'akum, makna halumma di sini halumma syuhada'akum adalah ahdiru syuhada'akum, hadirkanlah, datangkanlah saksi-saksi kalian. Ya. Hadirkanlah, datangkanlah saksi-saksi kalian. Wa hiya indahum ismu fi'lin, maka halumma menurut mereka ahlul hijaz adalah isim fi'il, isim yang bermakna apa? Fi'il, itu isim fi'il. La fi'lu amrin, bukan fi amr. Lianna hawa inkanat dalatan ala tolabi, karena dia halumma, meskipun dia menunjukkan kepada tolab, lakinnaha la taqbalu ya al mukhatabah, tapi dia tidak bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Wasaniyatu, bahasa yang kedua dari halumma adalah antal haqoha abdhamairul barizah, dia bisa diikuti, digandengi oleh bomir-bomir yang bariz. Bariz lawannya mustatir, bomir-bomir yang tampak lawannya mustatir. Bihasabi man hiya mustanadun mustada musnadatun ilai, tergantung bomirnya kepada siapa dia disandarkan. Iya. Halumma ketika yang diajak bicara siapa? Satu orang laki-laki. Halumma ketika yang diajak bicara dua orang laki-laki ataupun perempuan. Halummu ketika yang diajak bicara apa? Beberapa orang laki-laki. Halmumna ketika yang diajak bicara apa? Beberapa orang perempuan. Ya, disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Ini bahasa yang lain. Bil fakki wa sukunil lam. Halmumna bil fak, maksudnya bukan dengan idgham mimnya, tapi dipecah dari idgham. Kalau halummu kan di idgham mimnya. Halummu, halumma, halumma, tapi ketika disandarkan kepada nun niswah, maka mimnya di fak, dipecah dari idgham, tidak diidghamkan. Halmumna, ya. Bil fak wa sukunil lam, dan dengan disukun lamnya halmumna, ya. Kemudian juga halummi, kapan ini halummi dikatakan? Ketika yang diajak bicara siapa? Seorang wanita. Wa hiya lughatu bani tamim, ini adalah bahasanya orang-orang tamim. Wa hiya indaha ula, maka halumma menurut mereka orang-orang tamim adalah fi'lu amrin. Fi'lu amr, kenapa? Lidalalatiha ala talab, karena dia menunjukkan kepada talab. Yang kedua wa qabuliha ya al mukhatabah, dan menerima ya mukhatabah. Ya, al-mukhatabah ini dua bahasa. Ya, boleh digunakan. Meskipun yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah bahasanya siapa? Orang Hijaz. Wa qad tabayyana bima istashhadu bihi min al-ayataini anna halumma tusta'mal qasiratan wa muta'addiyatan. Telah jelas ya dari syahid yang saya jadikan sebagai pendukung dari dua ayat ini bahwasanya halumma itu terkadang digunakan qasirah. Ya, lazim qasirah itu, lazim. Tidak butuh kepada apa? maf'ul. Wa maf'ul muta'addiyatan, dan terkadang dia digunakan dalam kondisi muta'addi, yaitu butuh apa? Maf'ul. Kalau yang pertama kan tidak disebutkan maf'ulnya kan, halumma ilaina. Ya. Mari, datanglah kepada kami. Pada yang kedua, halumma syuhada'akum, disebutin apa? Maf'ulnya. Ini muta'addi. Yang pertama apa? Yang pertama lazim ataupun qasir nama yang lainnya. Meskipun kalau Syekh Muhammad Muhyiddin di dalam catatan kakinya bahasanya berbeda. Kata beliau, halumma yang pertama itu butuh kepada maf'ul tapi dengan bantuan ila. Ya, adapun halumma yang kedua butuh kepada maf'ul tapi dengan sendirinya, tanpa dengan apa? Bantuan huruf jar. Ya, silakan sampai di sini, barangkali ada yang mau disampaikan atau belum bisa difahami. Ya. Jadi i'rabnya pada contoh tadi, coba di i'rab ya. Mana yang mau di i'rab ini? Halumma ya Zaidu. Bagaimana i'rabnya halumma? Menurut pendapatnya orang apa? Hijaz, halumma ismu fi'li amr, isim fi'il amr mabni. Fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiruhu apa? Halumma. Anta, katanya dia kamu sini. Ya, harfu nida. Zaidu munada mabni ala dhom fi mahali apa? Nasbin. Adapun kalau kita gunakan bahasanya orang apa? Tamim bagaimana? Halumma ya Zaidu, halumma fi'lu amrin mabni ala fath, gitu ya. Hanya bedanya itu. Ya. Bisa i'rabnya halumma. Bagaimana cara mengi'rab halumma pada bahasa orang Hijaz dan bagaimana mengi'rabnya pada bahasanya orang tamim. Ya. Pokoknya kalau orang Hijaz ismu fi'il amr. Isim fi'il amr. Iya. Kemudian fa'ilnya tergantung. Kalau misalkan untuk anta ya takdiru anta. Kalau dua orang antuma. Antum. Adapun kalau orang tamim ya jelas ada alifnya. Halumma halumma itu fa'ilnya alif. Halummu bawu. Halumi ya gitu. Ya bisa i'rabnya ya. Itu penting juga i'rab perhatikan. Ya. Silakan yang ada barangkali ada yang belum paham ditanyakan. Biar semakin jelas ya. Atau apa bacanya kenapa ini baca fathah ataupun mufradatnya atau yang lainnya silakan. Atau ada yang belum paham jumlahnya, maknanya, terjemahannya. Ya. Gimana, Rona? Ada yang mau sampaikan? Abu Rehan. Kalau enggak nanya dianggap paham 100%. Itu aja. Husnuzon aja lah. Gimana, Gurehan? Ada yang belum paham? Terjemahannya, mufradatnya, atau apanya? Ya, Al-Akh. Ardi, gimana? Ada yang belum paham? Kalau paham belum paham semua, ya saya waktunya enggak cukup. Bilang lagi berarti. Hah, Bubed? Hah? Gimana? Apa Iman? Paham semua? Ada yang nyantol ada? Enak ini biar nyantol semua. Ada yang nyantol? Ada ya, alhamdulillah. Ya, ya tergantung pendapat mana yang itu ambil. Ya. Kalau Al-Qur'an jelas i'rabnya namanya orang Hijaz. Ismu fi'il amr. Ya malu amala al-fi'il, beramal seperti amalannya fi'il. Ya. Yarfa'u apa? Al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Merufakan fa'il, menasabkan maf'ul. Gitu. Kalau dia muta'addi ada maf'ulnya nanti. Kalau dia enggak muta'addi hanya fa'ilnya saja. Ya. Kayak pada contoh tadi, halumma syuhada'akum, i'rab ya bagaimana? Halumma isim fil amr mabni al-fath. Iya. La mahala minal minal i'rab. Iya. Kemudian ada beberapa pendapat sih, Mang. Terus wa fa'iluhu atau isim fil amr ya'malu amala al-fi'il yarfa'u isma wa yansibul maf'ul. Mana fa'ilnya? Wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban takdiru apa? Satu orang kalau anta. Oh, anta. Ya, kalau jamak antum berarti. Antum. Iya, antum. Syuhada'akum maf'ulun bi mansubu alamat nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih wa huwa syada mudhaf kaf dhamir mutasil ila akhirih. Iya. Kayak gitu i'rabnya. Iya. Penting itu i'rabnya. Iya. Kalau pada orang Hijaz dikatakan isim fil amr. Ya'malu amalil fi'il. Kalau pada orang tamim fil amr. Ya fil amr. Langsung. Dan yang lain? Ah, Sebul. Mana? Mana yang belum paham? Ya, enggak ada. Fakuli washrabi wa qurri aini wa aina. Bilam tadi akala ya kula apa? Kul. Ketika yang diperintahkan itu mana apa? Kuli gitu. Kul, kuli. Iya. Syarib washrabu ishrab ishrabi wa qurri aina. Ya. Dan yang lain, sekali lagi. Tadi soh masalah soh itu. Masalah apa? Soh, amrah. Iya, iya. Isim fi'il, ya. Amr. Karena tidak bisa dimasuki. Iya. Iya, makhotobah. Ya, nanti takal, sama aja. Sama aja. Tapi ya makhotobah ini maukan di sini. Iya, bukannya mutakalim. Kalau ya mutakalim, berarti yang tak kulina isi fil amr dong. Iya kan? Tak kulina bisa ataupun ya tak kulina fil amr, tak kulina fil mudhari ya. Tapi tidak menunjukkan apa? Talab ya. Yang jelas disebutkan itu apa? Ya mukhatabah ataupun di dalam kitab yang lain nun taukid gitu. Karena nun taukid juga itu hanya bisa masuk kepada fiil ya. Kepada fiil. Fiil amr ya. Ataupun fiil mudhari juga ya. Enggak ada ya berarti. Maka kita cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pada pembahasan berikutnya. Bismillah. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.